menguatkan iman kita yang kita tidak mengetahui tentang nasib iman dan takwa kita di esok hari, lusa, ataupun hari-hari berikutnya. Hingga di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita istiqamah dengan hati yang menginginkan kebaikan, dengan hati yang peduli atas akhirat kita, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mudah-mudahan hati kita ini selalu dijaga, selalu diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pula yang menjadi kenikmatan yang kita tidak akan mungkin melupakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan untuk kita berkumpul di dalam masjid yang mubarak ini insyaallah, untuk menunaikan di antara kewajiban kita selaku seorang muslim, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama Islam sebagai pedoman kita, sebagai dasar kita di dalam beragama. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu dibangun dari ibadah-ibadah yang dilakukan di atas, di dalam Islam itu hendaklah dibangun dengan al-ilmu syar'i, hendaklah dibangun dengan ilmu, sehingga ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar ibadah yang sekedar ikut-ikutan, atau ibadah yang sekedar mengerjakan tanpa mengetahui ilmunya, namun tentunya lebih dari itu. Kita melaksanakan, mengerjakan ibadah dalam keadaan kita mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fil din, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan sabdanya, demikian pula dengan contohnya, memberikan pelajaran kepada kita untuk peduli terhadap agama Islam, untuk peduli terhadap ilmu syar'i, agar kemudian kehidupan kita ketika kita mengarungi kehidupan ini betul-betul di atas basirah, betul-betul di atas bimbingan pengetahuan, sehingga dengan ilmu tersebut akan menguatkan iman takwa kita. Demikian pula prinsip kita di dalam beragama Islam pun akan dikuatkan dengan ilmu yang kita pelajari. Terlebih lagi di masa-masa begitu banyak menyebar fitnah-fitnah, di masa-masa yang begitu banyak menyebar para du'a ila salat, para da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan, begitu banyak para da'i-da'i yang hendak mengabulkan sedikit demi sedikit syiar-syiar Islam demi memperoleh keuntungan dunia, demi memperoleh kedudukan, dan yang lain berusaha untuk mengabulkan sedikit demi sedikit dari syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari berpakaian, bagi laki-laki diwajibkan untuk di atas mata kaki dikabulkan dengan berbagai macam hujah-hujah yang dipaksakan, kemudian mengeluarkan statement bahwasanya celana yang menutupi mata kaki itu boleh asalkan tidak sombong. Kemudian contoh lain, masalah jenggot, lihya, dikabulkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gamblang perintah dan sekaligus hikmah tujuan kenapa seorang laki-laki itu diperintahkan untuk memelihara lihya, jenggotnya. Muncul dai-dai yang berusaha mengaburkan, mengeluarkan fatwa kalau mau memelihara jenggot ya silahkan, tidak mengapa. Kalau mau dipangkas juga tidak mengapa. Padahal seorang muslim harus memiliki pendirian. Bukankah seorang muslim sudah mengetahui bagaimana solusi yang terbaik di dalam menghadapi beberapa ujian dan cobaan, beberapa perselisihan? Semua harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Muncul dai-dai yang berusaha untuk mengaburkan perkara-perkara yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar." Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian yang sarung atau yang semisalnya, maka tidak lain tempatnya dan neraka. Berusaha dengan berbagai macam hujah yang mereka paksakan, kemudian mengatakan bahwasannya boleh memakai celana, memakai pakaian yang sampai menutupi mata kaki asalkan tidak sombong. Dengan hujah-hujah yang sebenarnya tidak cocok, tidak pas. Hanya karena Anda mengaburkan, memberikan syubhat kepada umat, lalu kemudian memaksa-maksakan di hadis dalil tersebut. Tidak ada dalil yang kemudian mengatakan, yang digunakan oleh mereka yang membolehkan isbal itu tidak ada lain kecuali pasti hadis kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengeluhkan tentang pakaiannya yang menutupi mata kaki, maka Rasulullah mengatakan, engkau itu tidak sombong. Lalu kemudian digunakan boleh isbal asal tidak sombong. Tanpa melihat bagaimana kisah yang terjadi, tanpa melihat bagaimana hakikat sungguhan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, hanya sekedar mengambil secuil dari kalimat Rasulullah, asal kamu tidak sombong, lalu kemudian diambil hukum, mengaburkan syariat Islam, mengaburkan sunnah. Kalau seandainya dengan jujur orang-orang yang seperti ini ingin menyampaikan al-haq, ingin menyampaikan sunnah, sampaikan dengan kebenaran, kisahnya dengan gamblang, hakikat kisahnya itu seperti apa. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu, sarungku yastarkhi. Bahasa kita itu melorot. Kalau mungkin ditanya orang yang berusaha mengaburkan syariat ini, apa itu bahasa melorot? Melorot itu apakah terus-menerus di bawah menutupi mata kaki atau sebelumnya ke atas melorot ke bawah? Itu kan sudah bisa dipahami. Namun itu tidak sampaikan kepada umat. Yang disampaikan hanyalah ketika Rasul mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, antum tidak sombong. Lalu kemudian digunakan kalimat itu mengabulkan kewajiban pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki. Masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. maka tentunya kita nasihatkan kepada orang-orang yang seperti ini. Kalau seandainya Anda yang berusaha mengaburkan belum siap mengamalkan sunnah seperti itu, jangan kemudian Anda mengaburkan dan menutup-nutupi dan menipu umat. Sampaikan yang hak, sampaikan yang hak, sampaikan yang benar, meskipun Anda sendiri belum mengamalkan perintah tersebut. Kewajiban seorang laki-laki harus memelihara jenggot. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afu syarif, pangkas kumis dan biarkan jenggot. Khaliful Yahud, Khaliful Majus atau Khaliful Yahud. Rapikan kumis kalian dan biarkan memanjang jenggot kalian. Selisih orang-orang Majus ataupun orang-orang Yahud." Ini kan sudah jelas perintah Rasulullah SAW. Di samping itu kewajiban juga kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Itu sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi seperti apa maksudnya. Bahwasanya kita selaku seorang muslim harus menyelisihi tradisi kebiasaan orang-orang, lalu kemudian berusaha mengaburkan. Itu sunnah, tidak apa-apa. Kalau mau memelihara silahkan, kalau mau tidak memelihara jenggot ya silahkan. Itu sekedar sunnah, lawannya makruh. Padahal lafaz hadis jelas. Oleh karena itu, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau seandainya Anda memang belum bisa mengamalkan sunnah tersebut, jangan kemudian Anda mengaburkan sunnah tersebut. Lebih baik Anda mengatakan wallahu a'lam untuk menutup diri, daripada Anda kemudian untuk membela diri dan tidak mau jatuh di hadapan masyarakat, lalu kalian pun Anda pun menipu umat dengan berusaha mengabulkan hukum-hukum syariat. Maka ma'asyiral muslimin ya, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan gambaran keadaan kaum muslimin, keadaan du'a para da'i-da'i yang semua kita harus berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Jangan terkecoh dengan pengikutnya yang banyak. Jangan terkecoh tertipu dengan mahirnya di dalam menyampaikan. Jangan tertipu dengan baiknya di dalam retorika, dalam berbicara, menyampaikan. Dan semua itu harus kita saring dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal yang menyampaikan ini seorang da'i. Ketika dia berceramah, bukan hanya ini, berapa puluh. Kalau dia seorang da'i berceramah, ribuan. Dengan bayaran yang mahal tentunya. Ribuan. Seharusnya kalau dia mengatakan memelihara jenggot itu hukumnya sunnah, semestinya Anda itu mencerminkan sebagai contoh, pelihara jenggot Anda. Para ulama salaf perlu kita ketahui, mereka berlomba-lomba di dalam mengamalkan, mengerjakan perkara yang dihukumi dengan hukum sunnah. Ketika mereka mengetahui itu hukumnya sunnah, mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan. Namun umat sekarang ini, ketika didengarkan kepada mereka ini hukumnya sunnah, mereka berlomba-lomba untuk meninggalkan, bermudah-mudahan untuk meninggalkan. Apalagi yang berbicara seorang da'i yang memiliki pengikut di dunia nyata ataupun di dunia maya, banyak pengikut. Ketika membuat akun Twitter, pengikutnya banyak. Instagram banyak, di channel Telegram ataupun WA banyak. Semestinya Anda harus mencontohkan. Kalau itu sunnah, kerjakan agar Anda pun mendapatkan pahala. Ketika ditiru dengan ribuan pengikut Anda, Anda pun mendapatkan pahala yang besar. Jangan kemudian ketika Anda tidak mengerjakannya karena menurut Anda itu hukumnya sunnah, lalu kemudian mengaburkan. Tidak seperti seorang da'i. Oleh karena itu dikatakan kulil haqqa walau kana mu'min. Yang benar meskipun pahit. Kalau ditanya dengan suatu permasalahan, ketika Anda belum mengamalkan permasalahan tersebut, sampaikan dengan hak, sampaikan dengan sebenarnya, meskipun Anda belum pernah mengerjakan ataupun Anda belum siap mengerjakan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan gambaran yang saat ini kita rasakan. Sungguh beruntung orang-orang yang mungkin tidak pernah bergelut dalam dunia maya. Sungguh beruntung kaum muslimin yang mereka tidak pernah bergelut dalam dunia internet, tidak mengikuti berita-berita melalui televisi ataupun yang semisalnya. Beruntung mereka, karena mereka lebih kecil kemungkinannya terfitnah dengan dai pengaduan seperti ini. Namun kita tidak menutup kemungkinan begitu banyaknya masyarakat kaum muslimin yang mereka sudah memiliki akses yang mudah dalam dunia internet, ibarat dunia itu di genggaman mereka. Maka ini pintu syubhat, pintu kerancuan, pintu kesesatan itu terbuka lebar di hadapannya, yang mungkin suatu saat akan menyambar dia. Ini gambar. Dan semua itu bukan insya Allah ketika seseorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan amal soleh dan terus semangat di dalam belajar agama Islam, mudah-mudahan apa yang dia lakukan itu bisa menutup celah pintu kesesatan. Dia akan terbentengi, dia akan terlindungi. Sehingga masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sampaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada hati kita kelapangan untuk belajar agama Islam. Meskipun kita tidak tahu bagaimana nasib hati kita esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Namun di hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan di hati kita untuk cinta terhadap ilmu, cinta terhadap agama Islam, maka wajib bagi kita untuk jujur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terus diberikan istiqamah kepada Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Al-Dimasqi rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya sebulan lebih ya kita istirahat dari membaca kitab ini pada bulan Ramadan, dan insyaallah kita akan lanjutkan. Dan wallahu a'lam, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab siwak ya, selesai. Nah, sehingga insyaallah di malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Bab yang baru ini disebutkan bab al-mashi 'ala al-khuffain, bab menyapu, mengusap, menyapu ya, bab mengusap di atas dua sepatu. Mengusap di atas dua sepatu ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada saat berwudu. Pada saat berwudu, lebih tepatnya sebagai pengganti dari membasuh dua kaki. Ketika seseorang memakai sepatu dalam kondisi tertentu ya, terlebih lagi pada kondisi yang dingin, kadang seorang itu tidur memakai kaos kaki, atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin bekerja memakai sepatu. Nah, di antara syariat Islam yang boleh dilakukan bagi seorang hamba pada saat berwudu dalam keadaan dia memakai sepatu atau kaos kaki, yaitu dibolehkan bagi dia untuk mengusap di atas kedua sepatu atau kedua kaos kaki. sebagai pengganti dari membasuh kedua kakinya. Dengan syarat-syarat yang insya Allah nanti kita akan sebutkan. Kalau biasanya kalau kita berwudu, setelah kita mengusap kepala sekaligus mengusap kedua daun telinga, maka setelah itu kita membasuh kedua kaki. Ketika seseorang memakai sepatu dengan syarat-syarat yang nanti kita akan sebutkan, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak melepas sepatunya atau tidak melepas kaos kakinya. Lalu bagaimana ketika hendak membasuh kedua kaki pada saat wudu, dia cukup mengusap di atas kedua sepatu atau kedua kaos kaki tersebut dengan cara yang nanti insyaallah kita akan sebutkan. Adapun khuf itu sendiri, yang kalau kita maknakan itu dengan makna sepatu, itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki, baik itu terbuat dari kulit, plastik, kain, ataupun yang semisal, yang sampai menutupi mata kakinya. Ini namanya khuf. Termasuk jawrah, kaos kaki, itu masuk ke makna khuf. Sepatu orang kerja, sepatu bot ya, itu termasuk masuk ke makna khuf. Sepatu safety buat dari kulit, biasanya yang kerja-kerja di batu bara atau mungkin perusahaan minyak ataupun yang lainnya, sepatu safety itu juga termasuk ke dalam keumuman khuf. Sepatunya tentara ya, itu juga termasuk khuf. Yang jelas terbuat dari bahan apapun, ketika dipakai di kaki sampai menutupi mata kaki, maka itu namanya khuf. Maka itu namanya khuf. Bahasa kita sepatu. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia, bahasa kita sepatu, itu belum tentu di dalam bahasa Arab itu maknanya khuf. Itu kan ada bahasa Indonesia itu namanya sepatu, tapi sepatunya pendek, tidak sampai menutupi mata kaki ya. Kayak zaman-zaman kita dulu sekolah itu, sepatunya kan pendek bagian atasnya, tidak sampai menutupi mata kaki. Atau sepatu apapun, kalau dia tidak sampai menutupi mata kaki, kalau dalam bahasa kita itu dinamakan sepatu, namun kalau dalam bahasa Arab itu tidak dikatakan sebagai khuf. Kenapa? Karena tidak sampai menutupi mata kaki. Sebagian mengatakan itu termasuk dari jenis na'al, cendal. Meskipun bahasa kita itu namanya sepatu. Meskipun bahasa kita itu sepatu. Yang jelas, khuf itu adalah suatu yang dipakai di kaki, yang terbuat dari kulit atau yang lainnya, yang sampai menutupi mata kaki. Dan mengusap di atas kedua sepatu, ini memang banyak hadis yang menjelaskan. Bahkan para ulama menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya, diperbolehkannya mengusap di atas sepatu, ini hadisnya mencapai tingkatan mutawatir. Sebagian mereka mengatakan ada 30, sebagian mereka ada yang mengatakan 50, bahkan ada yang menyampaikan 80 sahabat mereka meriwayatkan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Oleh sebab itu dinukil ijma', sepakat para ulama bahwasanya mengusap di atas sepatu yang ini dilakukan sebagai pengganti membasuh kedua kaki, ini di ijma', disepakati oleh para ulama terkecuali segelintir. Dan itu pun dinukilkan dari orang-orang Syiah Rafidhah. Sebagian menukilkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menyelisih ijma. Namun ternyata setelah disebutkan pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu, beliau memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Memang pendapat lama Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu. Setelah sampai kepada beliau penjelasan, maka setelah itu beliau merubah pendapatnya dan kemudian berpendapat diperbolehkan mengusap di atas kedua sepatu sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Yang menyelisih hanyalah dari kelompok orang-orang Syiah Rafidhah. Dalil yang qat'i yang sangat jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berwudu sampai pada firman-Nya, "Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kita kan, "Wamsahu biru'usikum wa arjula," dengan manfaat haklam, "wa arjulakum ilal ka'bain." Nah, dalam "wa arjulakum" ini memiliki dua bacaan. Boleh dibaca "wa arjulakum" dengan manfaat haklam, dalam sebagian qiraat dengan mengkasrah lam, "wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." "Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Setelah Allah memerintahkan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian Allah memerintahkan, "dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian." Sebagian mereka menyebutkan di kasrah ini mengikuti "wamsahu", sehingga itu menjadi dalil yang kuat. Dalil yang kuat diperbolehkannya mengusap. Akan tetapi mengusap tersebut dijelaskan dengan berbagai macam riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengusap secara langsung di atas kedua kaki. Namun yang dimaksud dengan mengusap di atas kaki di dalam ayat ini adalah mengusap di atas kedua khuf, atas kedua khuf atau sepatu. Nah, ini dalil yang sangat jelas. Namun dalil ini diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwasannya dengan mengkasrah lam wa arjulikum ini, mereka mengatakan ayatnya mansukh. Karena mereka berusaha untuk mengingkari apa namanya syariat diperbolehkannya mengusap di atas kedua sepatu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan ini dari ayat, nanti dari hadis banyak kita akan sebutkan, di antaranya ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada pula yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Nah, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Berkata al-muallif al-imam al-allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Dimashqi rahimahullah ta'ala, an al-Mughirah ibn Syu'bah qala: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu safar perjalanan. Maka kisahnya ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak mengerjakan sholat ketika Rasulullah berwudu, hendak berwudu, karena pada saat itu Rasulullah memakai sepatu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan wa ahwaytu, maka aku menjulurkan tanganku li'anzi'a khuffayhi, untuk melepaskan kedua sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, biarkan. Jangan buka kedua sepatu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, karena sesungguhnya aku memasukkan kakiku ke sepatu ini dalam keadaan suci. Fa masaha 'alayhima, maka Rasulullah ketika berwudu pun beliau mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ada salah satu kisah terkait dengan Al-Mughirah bin Syu'bah ini, tapi kisahnya tidak akan disebutkan. Kenapa? Karena kisah yang banyak diceritakan adalah kisah-kisah yang sebenarnya tidak berfaedah. Ana sebutkan ini saja karena mau mengambil pelajaran. Masyaallah, barakallahu fikum. Terkadang ada suatu perkara, dan demikian juga terkadang ada suatu pertanyaan yang sebenarnya permasalahan tersebut, kisah tersebut benar, atau suatu pertanyaan dalam syariat Islam itu ada jawabannya dari Nabi, namun tidak perlu untuk dipertanyakan dan tidak baik untuk dipertanyakan. Karena mengingat dari pertanyaan tersebut, adapun ketika dijawab juga tidak akan memberikan manfaat. Sebagai misal adalah pertanyaan yang terkadang ditanyakan adalah terkait dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah tempatnya, di surga atau di neraka. Terkait dengan jawaban ini, pertanyaan ini ada jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, mereka memperingatkan, meskipun pertanyaan tersebut ada jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pertanyaan tersebut tidak pantas kemudian dipertanyakan. Meskipun kalau seandainya kita mendengar jawabannya, apa faedahnya? Apa faedahnya? Sehingga seorang muslim terkadang berhati-hati. Berhati-hati dari perkara-perkara yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau seandainya ini kemudian dibesar-besar, dibahas, ini khawatir akan menjadi bahan olok-olokan oleh musuh-musuh Islam. Bukan menjadi dalil untuk menjatuhkan Islam, tidak akan mungkin ini. Namun menjadi alat untuk memperolok-olok Islam. Kisah terkait dengan Al-Mughirah bin Syu'bah bukan sesuatu yang aib sebenarnya. Kisah terkait dengan keadaan kedua orang tua Rasulullah bukan sesuatu yang penting. Namun ketika seorang membahas itu lebih detail, membahas itu lebih rinci, bukan berarti sebenarnya dia hendak membersihkan Islam, mencintai Nabi, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika dia mendetail permasalahan tersebut akan menjadi sesuatu yang tercela. Ini perkara yang diingatkan oleh para ulama. Bertanya sesuatu yang memiliki hikmah, yang manfaat. Bertanya sesuatu yang menambah ilmu. Seperti misal contoh, ada pertanyaan. Ini nyata, saya dengar sendiri. Sebelumnya itu waktu masih di Balikpapan. Ditanya ustaznya, ada yang bertanya, "Wahai Ustaz, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dalam keadaan janda?" Pertanyaan apa kira-kira? Ini di majelis dengan jamaah yang banyak, dia dengan suara keras bertanya secara langsung, "Wahai Ustaz, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah bintu Khuwailid dalam keadaan janda?" Ini kira-kira kalau dijawab dalam iman deh. Enggak ada faedahnya. Atau bahkan justru, meskipun kalau saat ini mungkin ya tidak terjadi, justru yang menyebabkan Bani Israel mereka tersesat dan hampir saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan mereka. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, ya, sapi betina, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dengan sapi betina yang sifatnya khusus. Maka mereka pun mengatakan, "Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha." Kamu berdoa kepada Rabbmu agar memperjelas sapi betina itu warnanya seperti apa. Akhirnya diturunkan safra fa'i'un lawnuha tasurrun nadhir. Kuning, bersih, enak dipandang. Akhirnya apa? Sapinya lebih khusus, ya kan? Kalau sebelumnya dikatakan sembelihlah seekor sapi betina, bebas sapi betina warna merah, warna kuning, warna ungu seandainya. Nah, bebas. Karena pertanyaan mereka yang mengakibatkan apa? Sapinya menjadi khusus, warnanya kuning, bersih, enak dipandang. Dan berhenti di situ, mereka memerintahkan nih, bertanya lagi kepada Rabbmu, seperti apa sapi betinanya? Akhirnya di lebih perkhusus lagi. Sapinya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu muda. Lebih sulit lagi, ya kan? Tidak berhenti di situ, bertanya lagi seperti apa sapinya? Lebih khusus lagi, sapinya yang tidak pernah digunakan untuk membaca sapi. Lebih apa? Lebih sulit. Hampir-hampir saja mereka tidak menyembelih dan hampir mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah. Oleh karena itu di sini terkadang ya orang tua menyuruh anaknya, "Nih, Dok, tolong belikan garam." Anaknya berangkat. Sampai sana beli garam, pulang bawa garam yang gerombolan kasar itu. Wah, marah-marah orang tuanya. Yang salah tadi kira-kira siapa ini? Hah? Yang salah siapa ini? Anaknya atau orang tuanya ini? Hah? Orang tuanya yang keliru, udah kata itu yang keliru. Anaknya betul. Anaknya memberikan garam. Orang tuanya tidak mau menjelaskan. Tolong berikan garam halus. Nah, kalau itu kan jelas. Kalau orang tuanya memerintahkan, "Le, tolong belikan garam halus," kemudian dia bawa garam kasar, berarti anak yang salah. Iya kan? Seperti itu. Sehingga masalahnya barakallahu fikum terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Lihatlah para sahabat yang lain. Ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Baik itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ibadah, menambah pahala, atau pertanyaan-pertanyaan yang dengan jawaban dari pertanyaan tersebut kita akan terhindar dengan berbagai macam fitnah kerusakan. Memiliki faedah yang besar. Namun jangan sekali bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak adabnya kurang bagus, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak perlu untuk dipertanyakan. Ini semua merupakan di antara perkara-perkara yang diingatkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kejadian ini adalah kejadian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan safar dengan para sahabat. Ketika mereka singgah dan mengerjakan sholat secara berjamaah, maka kebiasaan para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada berwudu, mereka mengambilkan air wudu. Ketika butuh sesuatu, mereka mengambilkan membantu Rasulullah. termasuk adalah ketika anda berwudu, di antara yang biasa dilakukan oleh para sahabat yaitu melepaskan kedua sepatu Rasulullah SAW seperti yang tidak dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah sudah menjulurkan tangannya hendak membukakan kedua sepatu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, tidak guna, jangan, biarkan kedua sepatu, jangan dilepas. Karena sesungguhnya aku mengenakan kedua sepatu ini tadi dalam keadaan suci. Jadi ketika beliau memakai, memasukkan kakinya ke dalam kedua sepatu, beliau itu dalam keadaan suci. Maka dilihat oleh Mughirah bin Syu'bah pada saat Rasulullah berwudu, beliau tidak melepas kedua sepatunya, dan ketika hendak membasuh kedua kaki, beliau mengganti dengan mengusap di atas kedua sepatu. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini jelas sangat gamblang bahwasannya di dalam syariat Islam membolehkan mengusap di atas kedua sepatu pada saat berwudu. Adapun sebahagian kelompok yang mengingkari disyariatkannya ini, maka mereka berhujjah dengan hujjah-hujjah yang lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Inna riwayatan 'anhum bi'ijarin dha'ifah." Sesungguhnya riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang dengannya mereka berhujjah untuk mengingkari disyariatkan yang mengusap di atas kedua sepatu, semuanya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Semuanya adalah riwayat-riwayat yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka di dalam hadis ini, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Kita mendapatkan beberapa pelajaran, di antaranya adalah yang sesuai dengan bab yang kita bahas terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu. Dan mengusap di atas kedua sepatu ini, seseorang harus memperhatikan syarat-syaratnya. Tidak serta-merta ketika dia menggunakan kedua sepatu maka tidak berwudu, maka boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Lah, harus ada syarat-syarat yang diperhatikan. Syarat diantaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, yaitu ketika dia menggunakan kedua sepatunya atau ketika dia menggunakan kedua kaki, kedua kaos kakinya, ketika anda memasukkan ke dalam kaos kaki sepatunya, maka dia harus dalam keadaan suci. Sebagai contoh, ketika dia hendak tidur, dia berwudu suci, maka dia memakai kaos kakinya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci dia pakai sampai dia tidur, akhirnya wudunya kan batal. Sampai pagi hari atau malam hari dia hendak mengerjakan sholat malam, sholat witir, dia baru berwudu. Maka boleh dia mengusap di atas kedua kaos kakinya. Kenapa? Karena tadi malam ketika dia memakai kedua kaos kakinya, dia dalam keadaan suci. Namun kalau seandainya ketika dia memakai kedua sepatunya atau ketika saat dia memakai, memasukkan kakinya ke kedua kaos kakinya, dia belum bersuci dalam artian dia berhadas, maka tidak boleh dia mengusap di atas kedua sepatunya. Dia wajib untuk melepas kedua sepatunya, kedua kaos kakinya, kemudian dia wajib untuk membasuh seperti dia wudu yang biasa dia kerjakan. Ini syarat yang pertama. Dia memakai itu harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Para ulama yang lainnya menyebutkan di antara syaratnya adalah sepatu yang dia gunakan itu adalah sepatu yang halal dan suci. Sepatu yang halal dan suci. Halal berarti memang haknya dia, bukan sepatu yang didapatkan dengan hasil curian, penipuan. Dan sepatu yang dia gunakan itu harus sepatu yang suci. Sepatu yang suci. Memang ada sepatu yang tidak suci. Para ulama mereka menyebutkan seperti sepatu yang terbuat dari kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini keluar dari khilaf para ulama terkait dengan ini. Tapi kita nukilkan apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Mungkin suatu saat kita akan membahas terkait dengan kulit hewan yang disamak, yang dikeringkan dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Boleh atau tidak? Jaket dari kulit harimau, pendeng, sabuk dari kulit ular. Terlepas dari perselisihan itu, maka sebagian para ulama ada yang mensyaratkan ketika mengusap sepatu di atas kedua sepatu, maka sepatunya itu harus halal dan suci. Halal dan suci. Jadi ini syarat yang dikeluarkan oleh yang berpendapat bahwasannya pakaian, sepatu atau yang semisalnya dari kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya itu hukumnya najis. Maka tidak boleh sepatu dari kulit ular. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu memang najis, tidak boleh dipakai untuk sholat. Berdasarkan pendapat yang mengatakan itu hukumnya najis. Kaos kaki yang terbuat dari kain sutra yang dikenakan oleh laki-laki tidak boleh. Kenapa? Karena haram. Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari kain sutra yang asli, ya. Asli, bukan kain biasa lalu ditulis sutra Samarinda, ya. Bukan, ya. Namun memang sutra asli yang dikelola, yang diolah dari apa namanya, rumah dari ulat sutra ketika dia menjadi kepompong. Itu memang kainnya halus, mahal. Nah, mungkin di antara antum ada di antara yang pernah megang kain sutra itu. Hah? Jangan-jangan kok buru-buru kain sutranya, ulat sutranya dimasukin langsung. Iya, ya. Nah, konon katanya kan halus dan harganya pun mahal. Harganya pun mahal. Nah, di dalam syariat Islam, dalam kehidupan dunia, sutra ini diharamkan bagi kaum laki-laki. Baik itu berbentuk pakaian, celana, kopiah atau mungkin kaos kaki, tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk mengenakan pakaian dari yang berbahan sutra. Sebagian para ulama mengecualikan, terkecuali dalam kondisi darurat seperti seorang yang terkena penyakit kulit yang mampu disembuhkan hanya dengan pakaian yang halus sutra. Maka para ulama sebagian membolehkan dalam kondisi darurat. Walhasil, di antara syarat diperbolehkan yang mengusap di atas kedua sepatu tersebut harus dalam kondisi halal dan suci. Kemudian syarat berikutnya yang ketiga, yaitu sepatu yang dia kenakan itu harus masuk dalam kategori khuf. Dalam kategori khuf, yaitu sepatu, kaos kaki, meskipun dengan bahan apapun yang suci, namun harus menutupi mata kaki. Sehingga meskipun dalam bahasa kita sepatu, namun kalau sepatu tersebut bentuknya tidak sampai menutupi mata kaki, maka tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Meskipun ketika dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci, tidak boleh. Kenapa? Karena yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengusap di atas kedua khuf, bukan sandal, bukan na'at, namun khuf. Sehingga disyaratkan apa? Sepatu yang dia gunakan itu harus betul-betul dalam kategori khuf, yaitu sampai menutupi mata kaki. Kemudian di antara syarat berikutnya, yaitu dia mengusap di atas kedua sepatu tersebut pada waktu-waktu yang diperbolehkan bagi dia. Pada waktu-waktu atau masa-masa yang diperbolehkan bagi dia. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Nah, kita sebutkan satu dulu. Dia mengusap di atas kedua sepatu itu pada masa-masa waktu yang dia diperbolehkan. Nah, masa-masa diperbolehkan yang mengusap di atas kedua sepatu ini terkait dengan waktu diperbolehkan dia mengusap. Batas waktu akhirnya. Nah, Rasulullah SAW memberikan ketetapan orang yang mukim, orang yang mukim yang tidak sedang mengadakan perjalanan safar, bukan musafir, dia diperbolehkan mengusap di atas kedua sepatu dengan waktu satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Ini masanya. Masa berlaku dia mengusap di atas kedua sepatu bagi mukim. Adapun bagi musafir, dia diberikan waktu diperbolehkan mengusap di atas kedua sepatu khuf dia itu selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau mukim 1 hari 1 malam, ketika dia dalam 1 hari 1 malam sudah lebih, ya kan, melewati 1 hari 1 malam, maka dia wajib untuk melepas kedua sepatunya atau kaus kakinya, dan dia wajib membasuh kedua kakinya seperti wudu yang biasa dia lakukan. Ini yang dimaksud dengan syarat dia itu diperbolehkan mengusap di atas kedua sepatunya pada masa-masa diperbolehkan. Yaitu pada masa-masa dia diperbolehkan mengusap. Kalau mungkin 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau musafir sudah 3 hari 3 malam, maka dia harus melepas kedua sepatunya dan dia membasuh kedua kakinya. Nah, sekarang perhitungan 1 hari 1 malam itu ngitungnya gimana? Apakah dia ketika memasukkan kakinya itu sudah dihitung waktu atau seperti apa? Berarti kalau seandainya dia memasukkan kakinya sudah dihitung waktu, berarti kalau dia memasukkan jam 7 satu hari satu malam, jam 7 malam dia masukkan kedua kakinya ke sepatu, berarti sampai jam 7 malam berikutnya. Apakah seperti itu? Atau seperti apa? Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Ma'asyarakat warahmatullahi. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.